Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam tayangan Akik Ma'iyah channel YouTube caknun.com. Dan pada pagi menjelang siang hari ini kita bersyukur, bergembira karena Allah memberikan rahmat kepada kami semua yang ada di sini, yaitu Cak Fuad, marja' kita, hadir di Yogyakarta. Dan ini juga merupakan kesempatan yang langka. Oleh karena itu kita bersyukur memanfaatkan kesempatan beliau hadir ini untuk berbincang-bincang, karena aslinya kita punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita sampaikan kepada Cak Fuad, khususnya seputar Al-Quran, keindahan ilmu yang dikandung dan lain sebagainya. Dan karena itu saya ingin mengajak teman-teman semua memanfaatkan kesempatan ini untuk menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh Cak Fuad. Namun sebelum itu di sini juga sudah ada Mbah Nun, marja' kita juga, yang sebelum nanti kita ke Cak Fuad, beliau akan memberikan pengantar terlebih dahulu untuk kita semua. Silakan. Marja' itu kalau bahasa Indonesianya rujukan. Ya, rujukan itu puskesmas apa rumah sakit itu. Kan? Nah, marja' itu setahu saya, kita bisa tanya ke Cak Fuad, kan dari kata roja'a. Ya, Pak ya. Roja'a, yarji'u. Ya, marji' atau marja'. Marji' atau marja' itu tempat kembali. Tempat kembali, jadi muara. Apa ya? Ya, tempat, jadi main resource, jadi gudangnya, sumber airnya dan seterusnya. Dan itu sebabnya kita menyebut Cak Fuad itu marja' utama apa silaturahmi ma'iyah kita sehari dunia ini. Nah, sebenarnya rasa syukur itu luar biasa karena sudah sangat lama kita ingin ada peluang seperti ini, dan sudah ada rencana untuk ke Malang tapi belum terjadi. Dan alhamdulillah Cak Fuad kesini, dan ini semuanya dalam rangka satu rasa syukur berikutnya. Jadi kami sedang merundingkan penerbitan Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran dan Tadabbur Ma'iyah. Kira-kira seperti itu, meskipun belum pasti judulnya apa itu tadi. Ini sebagaimana sudah ada ribuan atau ratusan penerbitan Quran, ada terjemahannya, terus ada tafsirnya dan sebagainya. Ini kita bikin yang agak sedikit berbeda karena prinsip dasarnya memang agak sedikit melebar itu ya. Bukan Quran dan terjemahan dan tafsir, tapi Quran, mushaf Quran. Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Jadi kumpulan suhuf-suhuf Al-Quran yang disebut mushaf. Terus nanti ada halaman-halaman tadabur dari Ma'iyah yang kita himpun dari Cak Fuad selama di Padang Bulan hampir 30 tahun sampai sekarang dan seterusnya lah. Nah, karena rasa syukur yang ketiga gini Mas Helmi, kita ini lumayan, kita hidup di dunia milenial dengan teknologi komunikasi dan informasi yang luar biasa. Kita mungkin bisa membayangkan kalau dulu Nabi Muhammad itu dihadirkan Allah, sudah ada video, sudah ada internet, sudah ada foto apa to stel, sudah ada handphone, smartphone segala macam, kan setiap ada wahyu dari Tuhan itu kan langsung bisa direkam dan recorded, dihimpun ya. Gitu. Nah, dulu kan tidak. Dulu kan wahyu itu turun dari Allah ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad ke umat manusia ini kan sukar sekali karena waktu itu kan harus ditulis. Sedangkan tulisan, kita mungkin tanya kepada Cak Fuad, dulu kan tulisan Arab juga belum seperti yang sekarang. Kalau Anda sekarang kan tinggal buka handphone, Anda mau download, install atau sudah ada, Anda tinggal open, terus kalau mau cari ayat apa tinggal search dan segala macam. Dulu kan penulisannya belum atau jauh dari yang seperti sekarang. Dulu itu titik aja nggak ada. Jadi zaman Nabi Muhammad itu titik aja, misalnya kalau tak itu dua titik, bak titik bawah satu, kalau tak tiga titik di atas, atau khok dan hak itu kan berbeda karena titiknya hebat ya. Zot sama tok itu kan berbeda karena titiknya gitu. Nah, mungkin kita bisa tanya sama Cak Fuad, betapa luar biasa perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya dan umat Islam pada waktu itu untuk menempuh suatu tahap, kan bayangkan sukarnya, bagaimana Nabi dapat wahyu terus Nabi mengulang kepada umatnya, terus kita nyatetnya gimana, wong titik aja belum ada waktu itu. Apa itu namanya Pak? kalau kita nyebutnya kan Arab gundul deh. Nah, kalau gundul itu belum ada harokatnya. Nah, yeah. Bahkan pelontos-tos, pelontos-tos ya. Jadi yeah. Yang disebut Arab gundul adalah belum ada fathah, dhamma, kasro, fathaten, dhammaten, kasroten. Yeah. Ini bahkan lebih parah, belum ada titiknya, bukan hanya belum ada tanda-tanda ejaannya gitu. Yeah. Jadi kan kita bisa membayangkan betapa susahnya yang harus diperjuangkan, dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah sendiri, dari tahap-tahap ketika Rasulullah, kemudian tahap ketika Abu Bakar Khalifah, kemudian sampai ke Utsman, sehingga sekarang kita menyebut mushaf yang dikumpulkan dari suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran wahyu-wahyu itu kemudian dikumpulkan, kita menyebutnya mushaf Utsmaniyah, Pak ya. Nah, itu mungkin Cak Fuad bisa menggambarkan itu bagaimana mekanismenya dulu. Kalau dapat wahyu terus erek ngelumpuk rek gitu ya, ditulis gitu. Nulisnya kan juga ini tak apa ba apa tak kan juga enggak jelas apa itu. Gimana itu? Mungkin Cak Fuad bisa memberikan Iya. Mungkin juga sekaligus saya membuka dengan pertanyaan. Kalau saya membayangkan begitu Rasulullah menerima wahyu itu karena literasi tulis mungkin belum cukup berkembang pada waktu itu, maka yang paling awal itu adalah mereka menghafalkan. Nah, antara menghafal kemudian sampai ke dunia tulis itu sendiri pada masa Rasulullah itu seperti apa, Cak Fuad, transisinya, pergeserannya dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, ayat per ayat, dan tidak urut seperti yang kita lihat di dalam mushaf sekarang. Ya. Ini juga sudah nanti merupakan kesulitan bagaimana itu menata, sehingga akhirnya menjadi sebuah mushaf yang dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Itu sudah satu kesulitan sendiri. Nah, jadi begini, ketika ayat Al-Quran turun, itu yang tentu yang pertama kali harus hafalkan Nabi sendiri. Misalnya ayat yang pertama turun disepakati oleh para ulama itu surat Al-Alaq 1-5 ya. Yang kebetulan itu pendek ya. Pendek-pendek ayatnya ya, 5 ayat, dan itu sangat mudah dihafal oleh orang yang buta huruf. Ya, orang yang buta huruf itu lebih mudah menghafal daripada orang yang pandai baca tulis. Saya kira ini sudah diakui secara umum ya. Nah, oleh karena itu maka orang-orang pada zaman itu sangat mudah menghafal apa yang diajarkan oleh Nabi karena mereka umumnya buta huruf. Nabi sendiri sebenarnya khawatir pertama, sehingga ketika diberi wahyu itu Nabi kadang tergesa-gesa ingin mengucapkan juga. Tapi diingatkan oleh Allah dalam satu ayat, enggak usah tergesa-gesa karena kata Allah, aku menjamin kamu akan menghafal itu semua. Nah, jadi ini ada jaminan dari Allah. Ya, ada jaminan dari Allah. Maka kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu itu betul-betul menyimak sampai selesai, dan otomatis beliau sudah hafal itu. Kan bagi Allah mudah saja untuk menjadikan seseorang itu hafal, itu sangat sangat simpel sekali. Nah, baru setelah itu disampaikan kepada umat. Ya. Kadang itu dalam kelompok kecil, kadang juga di depan jamaah. Ya. Dan begitu Rasulullah menyampaikan, itu rata-rata para jamaah itu sudah bisa langsung menghafal. Nah, sebagian dari jamaah tentu ada yang sudah kenal baca tulis. Ya. Maka disampai mereka mendengar dan menghafal, sebagian dari mereka juga menulis dengan media yang ada. Kita tahu waktu itu belum ada kertas ya. Jadi ada yang ditulis di kulit kayu ada di kulit-kulit binatang yang sudah disamak ya, dan macam-macam ya. Tapi Nabi sendiri juga memerintahkan kepada sahabat yang sudah tahu baca tulis untuk menulis ya. Dan ini sejak di Mekah, bukan hanya di Madinah. Sudah sejak sebelum hijrah berarti ya, sebelum hijrah. Buktinya apa? Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, itu kan karena dia mendengar adiknya membaca. Ternyata ada yang dibaca, ada lembarannya. Sehingga itu diminta oleh Umar kan, lembaran itu. Ya, berarti sudah ditulis sejak zaman itu sudah ditulis. Itu padahal masih awal-awalnya, masih awal-awal turunnya Al-Qur'an. Jadi apalagi setelah di Madinah, di sana yang namanya baca tulis sudah membudaya. Dan itu pun dimulai oleh Nabi bagaimana membudayakan orang-orang Islam pada waktu itu bisa membaca dan menulis. Sampai-sampai kita baca dalam sejarah, tawanan-tawanan dari perang Badar, ya, itu yang mestinya dia harus membayar tebusan, ya, dengan uang, ya. Tapi Nabi ngambil kebijakan, siapa yang bisa mengajarkan baca tulis kepada anak-anak muslim di Madinah, maka itulah tebusannya, bukan dengan uang. Jadi kan luar biasa ini, ya. Jadi maka sejak saat itu anak-anak muslim Madinah, terutama yang paling terkenal kan Zaid bin Thabit, ya. Ini pemuda yang waktu itu masih belasan tahun, cerdas, ya, punya bakat menulis, punya bakat bahasa, sehingga ini termasuk salah satu sahabat baru yang di Madinah yang dipercaya untuk menulis wahyu. Di samping yang lama itu Ali bin Abi Thalib jelas sudah bisa baca tulis, ya, dan lain-lain, ada beberapa yang lain. Nah, jadi setelah disampaikan kepada umat, kemudian penulis-penulis wahyu yang sudah ditunjuk oleh Nabi itu menulis, dan itu disimpan di rumah Nabi. Nah, lembaran-lembaran itu disimpan. Nah, setiap turun wahyu, Jibril memberitahu ini lanjutan dari ayat yang dulu sudah pernah diwahyukan. Nah, itu diperintahkan oleh Nabi kepada penulis wahyu. Ini ayat ini letakkan sesudah ayat ini, misalnya begitu. Ya, jadi itu sudah sejak awal itu sudah. Berarti ribuan kali proses itu. Betul. Iya. Jadi sudah tertata sejak. Jadi Jibril itu kepala redaktur Quran, ya. Kira-kira gitu, ya. Ya. Maka sebenarnya dokumen yang kemudian dijadikan dasar oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan kembali ayat Al-Quran dan menjadikannya dalam lembaran-lembaran yang sudah urut, itu ada dasarnya. Jadi bukan kemudian tim yang dibentuk oleh Abu Bakar itu bikin-bikin sendiri. Itu sudah ada dokumennya di rumah Nabi oleh penulis-penulis wahyu yang resmi. Saya kira ini adalah sebuah perwujudan manifestasi dari janji Allah yang akan menjaga Al-Qur'an. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Di samping jaminan Allah sendiri, Allah mengatakan inna nahnu kami. Ya, kalau Allah mengatakan kami itu berarti melibatkan juga manusia. Maka termasuk yang ikut menjaga Al-Qur'an ya para sahabat yang sejak awal menghafal dan kemudian menulis, terutama adalah penulis-penulis wahyu. Ada dua pertanyaan, Cak Fuad. Yang pertama kan, waktu Rasulullah kan belum ada revolusi industri, belum ada industri mesin cetak, belum ada, jangankan sampai internet, komputer, server, YouTube, medsos, dan seterusnya. Jadi waktu itu betul-betul masih sangat analog, masih sangat murni memori, murni otak. Jadi sekarang Ali bisa nulis, ya. Haris bin Thabit bisa nulis, itu kan berarti kan belum ada sekolahan. Jadi tidak berarti mereka terpelajar dan yang lainnya tidak terpelajar. Itu kan semuanya kan karena hidayah Allah atau inisiatif pribadi setiap orang untuk mau belajar nulis apa tidak, gitu ya. Itu yang pertama. Kan belum ada sekolahan, belum ada kelas, ada kelas. Pertanyaan saya, yang disebut bisa nulis itu berarti nulis Arab. Nah, konstelasinya gimana, Pak? Menulis Arab itu kan yang mungkin ada Arab apa yang berbeda-beda, sampai ke tingkat Arab plondos tadi itu, Arab tanpa titik dan seterusnya tadi itu. Ya, ya, jadi itu yang jadi tulisan itu kan sebenarnya simbol, ya. Simbol tertulis dari apa yang dari bunyi. Ya. Ya. Jadi tulisan itu adalah simbol dari bunyi yang dibuat oleh manusia untuk menggambarkan bunyi. Ya. Misalnya bunyi ta, bunyi ba, dan seterusnya alif sampai ya itu kan. Itu kan dibentuk dalam simbol yang tertulis. Nah, pada waktu itu sesuai dengan kenyataan sejarah memang tulisan Arab itu masih sangat sederhana karena bunyi antara ba, ta, sa itu simbolnya sama. Renggat itu. Renggat itu aja. Kaki naik, itu. Itu aja. Jadi jumlah renggetnya yang jadikan ukuran. Misalnya kata sabata. Itu kan bisa juga nabata. Bisa juga ba na na. Macam-macam bisa macam-macam kemungkinannya. Lalu terus gimana membedakannya? Membedakannya tentu pertama dari konteks. Konteks secara keseluruhan. Tapi yang lebih penting adalah bahwa Al-Qur'an itu sebelum di samping ditulis itu juga sudah dihafalkan. Ini sangat penting sekali. Referensinya juga. Ya, sangat penting sekali. Oleh karena itu ketika Abu Bakar jadi dari hafalan asosiatif ke simbol-simbol tadi itu. Dari hafalan. Kemudian makanya waktu pengumpulan kembali Al-Qur'an dan pengumpulan dalam satu mushaf itu kan dibuka. Jadi ketua timnya Zaid bin Thabit, anggotanya Umar bin Khattab, Ali dan lain sebagainya, itu setiap hari duduk di satu tempat dan menerima lapor setoran. Di samping yang sudah tertulis ya, itu ada setoran dari sahabat yang pernah hafal Al-Quran, ya, itu setor. Oh saya punya hafalan ini. Dan itu syaratnya, setiap yang mau setor, itu harus membawa dua bukti. Buktinya itu apa? Hafalannya dan tulisannya. Jadi kalau cuma hafalannya saja enggak bisa diterima sebagai satu apa? Ya, satu rujukan ya. Jadi harus dia hafal dan kemudian menyetorkan juga tulisan. Itu dikumpulkan semua. Nah, itu nanti yang kemudian dibandingkan dengan yang tertulis di dalam yang sudah ada di rumah Nabi oleh penulis-penulis yang resmi yang ditunjuk oleh Rasulullah. Jadi begitu cermatnya ya mereka itu untuk memastikan bahwa Al-Qur'an yang mereka kumpulkan itu betul-betul didasarkan atas data-data yang valid kalau sekarang ya. Yang jadi valid kalau, betul. Kalau ada keraguan terhadap keaslian Qur'an kan kita bisa menjelaskan bahwa secara metodologis bertahap berurut secara evolusioner sedemikian rupa dia sudah diverifikasi sejak awal berarti ya. Iya, betul. Dari wahyu ke Rasulullah, Rasulullah ke sahabat, kemudian ada beberapa macam kesulitan teknis mengenai huruf, mengenai titik, mengenai harokat dan seterusnya itu sudah dielaborasi sedemikian rupa secara matang sampai akhirnya terkumpul menjadi Al-Qur'an yang kita tinggal baca, tinggal searching, tinggal cari, tinggal gampang, tinggal download yang gitu. Jadi kita ini orang yang paling dirahmati Allah karena kita tuh enggak ikut proses yang susah itu. Kita tinggal download kok. Handphone gini mau di mana aja kita tinggal cari ayat apa, surat apa dan seterusnya. Kalau dari masa Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab sebagai tim yang memimpin pencatatan Al-Qur'an itu, dokumen-dokumen mereka beliau-beliau ini sampai saat ini adakah yang masih tersimpan secara fisik utuh, ya Fuad? Mungkin. Jadi begini, jadi kita bedakan pengumpulan pada zaman Abu Bakar dan pada zaman Utsman ya. Zaman Abu Bakar itu sudah dikumpulkan, tapi masih lembaran-lembaran, tumpukan lembaran itu sudah urut. Suhuf makanya ya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya sudah, tapi belum dibukukan. Terus pada zaman Umar tidak ada masalah. Jadi tidak ada gerakan untuk meneliti kembali, tidak ada. Nah, pada zaman Utsman karena Islam sudah berkembang sampai di luar Jazirah Arab ya. Andalusia ya. Sampai di Azerbaijan itu terutama yang dari daerah-daerah situ ya. Kemudian Afrika Utara dan sebagainya. Yang mereka bukan orang Arab. Sehingga pengajar-pengajar yang dikirim oleh khalifah ke daerah-daerah itu dimungkinkan ada perbedaan cara membacanya karena perbedaannya dialek dari orang-orang itu. Misalnya, kalau orang Arab itu ya, yang diutus itu dia dari suku A, bisa jadi ada sedikit perbedaan dengan kalau dia dari suku B. Meskipun perbedaan tidak signifikan betul ya, tapi tetap ada perbedaan. Ini yang menggelisahkan. Menggelisahkan. Akhirnya ada usulan bagaimana kalau teks Al-Quran itu diperbanyak kan gitu, untuk bisa dikirim ke negeri-negeri baru di luar jazirah. Gitu. Maka Utsman padahal ya, belum ada revolusi mesin cetak, apalagi digital printing ya. Terus sekarang tinggal gampang, tinggal melakukan, tinggal kari ngelakoni itu aja rewelnya tidak karu-karuan sekarang. Padahal dulu itu kan penuh kesulitan ya. Itu Elmi pernah punya contoh misalnya kalau tidak ada titik, tidak ada harokat afatkan itu kholakot bisa kholaktu apa Helmi ya, pernah ya. Afala yang duruna ilal ipili kaifa kholikot dalam versi kan, yang lain kaifa kholaktu kholaktu jadi ya. Itu semua sudah dibereskan ya Pak antara versi itu ya ya ya jadi bisa kholikot diciptakan bisa kholaktu aku ciptakan kan gitu kan ya jadi kemungkinan ada sedikit perbedaan itu ya. Itu bisa terjadi dan itu juga ada sampai sekarang ya. Ya. Tapi yang penting bahwa perbedaan itu tidak sampai mengubah arti. Ya, artinya misalnya alam tarok ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana ibil itu diciptakan. Atau dibaca kaifa khalaqtu, aku ciptakan. Secara makna kan tinggal aksentuasinya aja berbeda ya. tapi esensinya sama, maknanya juga sama. Itu ada beberapa, tapi tidak banyak. Ya. Ada beberapa yang terjadi itu. Seperti itu. Ya. Seperti yang pernah saya contohkan itu, inja akung fasikun binabain fatabayanu, yang umum kan itu. Tapi ada versi juga yang bukan tabayin tapi tasab batu. Karena memang sama itu tulisan renggetnya jumlahnya sama. Tanpa titik dia sama. Iya. Perahunya jejer-jejer itu sama. Tapi jadi bisa fata sabbatu itu artinya teguhkan, menegaskan, memastikan. Jadi kalau ada gosip, ada apa, uploadan apa-apa itu kan harus sama tabayanu dengan apa, mengkonfirmasikan, merekonfirmasikan atau fata sabbatu meneguhkan benernya gimana ya, ini. Betul, kan betul. Gitu. Tapi jadi sama itu. Sama. Tabayanu sama tasabbatu itu secara maknawiyah mengarah ke kepentingan kemuliaan yang sama, kebenaran yang sama ya, meskipun ya, bisa berbeda yang satu fatathabatu yang satunya lagi fatabayanu antusibu kaumam bijahalah itu. Iya, ya, betul. Tadi jadi Jafat, ada kasus-kasus seperti itu enggak banyak. Oh, ya. Tidak sampai mengubah makna enggak, secara maknanya diametral gitu ya. Maknanya tidak sama. Berubah. Ya. Bahkan kedua-duanya saling menguatkan, menguatkan. Ya. Tathabatu berarti ada. Sekarang di Indonesia sudah ada kata tabayun ya, dan sudah lumayan populer. Sekarang berarti ada kata tathabut. Tathabut itu juga ditegeske, kalau bahasa Jawanya ditegeske, didunungke kalau bahasa Jawa. Ya. Gimana kok ada berita seperti itu tuh ini benar enggak? Dan kan sama itu tabayun ya gitu, tathabut ya begitu kan gitu. Oke. Okay. Ya. Tadi Cak Fuad menyampaikan bahwa apa kita perlu membedakan penyusunan Al-Quran itu pada masa Abu Bakar dan Utsman ya. Dan salah satu perbedaannya adalah ketika pada masa Umar itu masih berupa lembaran-lembaran, tapi di masa Utsman itu sudah mulai dijilid, disatukan dalam secara fisik itu sudah dijilid ibaratnya jadi mushaf. Nah, apakah seleksi atau apa namanya, verifikasi setoran-setoran tadi dari para sahabat di luar tim inti tadi itu hanya melibatkan soal mereka membawa setoran dan hafalan, ataukah mungkin juga melibatkan gramatika atau bahasa Arab untuk mungkin mengetahui kemungkinan melenceng tidaknya makna dan lain sebagainya, Cak Fuad? Ya, ya, jadi yang dilakukan oleh timnya Utsman itu ketua timnya sama. Jadi waktu Abu Bakar itu Zaid bin Thabit, kemudian waktu Utsman itu juga Zaid bin Thabit lagi, tapi ditambah. Jadi ada 7 anggota timnya. Okay. Ya, mereka mengambil suatu langkah tidak langsung menggandakan suhuf tadi. Ya, dari Abu Bakar itu diambil, waktu itu disimpan di rumah Hafsah, istri Rasulullah, putri dari Umar bin Khattab. Ya. Nah, itu diambil, kemudian mereka melakukan penelitian lagi dan mengumumkan lagi kepada para sahabat. Mengapa begitu? Karena pada zaman Abu Bakar itu banyak, pada waktu pengumpulan itu banyak sahabat masih di medan perang. Kan waktu Abu Bakar kan ada perang banyak sekali melawan kaum murtadin itu ya. Maka masih dibuka oleh Utsman. Barangkali masih ada tambahan dari apa yang sudah terkumpul itu. Ternyata sudah tidak ada perubahan. Tidak tersisa. Tidak ada tersisa lagi. Kemudian ditulis lagi, berarti itu digandakan 7, ada yang 7, ada yang 9. Satu disimpan di pusat, itu di Madinah. Belum ada Gramedia, jadi nggak bisa menggandakan beribu-ribu. Bayangkan waktu itu nulis ya sekian banyak itu ya. Untuk menggandakan 7 kan butuh 7 orang yang berhari-hari, mungkin berbulan-bulan menulis. Lungker-lungker sedemikian rupa itu. Itu sudah pakai harokat ya Pak? Belum. Masih pelontos mungkin. Pelontos ya. Tadi. Masih gundul pacul ya? Gundul ya, gundul pacul. Tapi paling tidak untuk para pengajar Quran di berbagai daerah itu kan sudah punya pegangan. Tidak hanya berdasarkan hafalan aja, tapi mereka sudah punya pegangan. Nah, proses pemberian titik dan harakat itu dimulai pada akhir masa Ali bin Abi Thalib. Itu usulan dari seorang tokoh ahli bahasa waktu itu namanya Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ini gurunya ahli nahwu. Yang melahirkan nahwu itu kan ada madhab Sibawai, ada madhab ada dua madhab lah ya. Itu semua adalah muridnya Khalil bin Ahmad. Ini yang pertama kali mengusulkan adanya pemberian titik-titik tadi. Dia yang mengusulkan itu. Kemudian setelah itu pada masa Muawiyah, Khalil bin Ahmad masih hidup, dia juga usulkan penambahan harokat. Karena bagi orang-orang non-Arab itu akan sangat sulit kalau tidak ada harokatnya. Maka dibuatlah. Dan itu juga tidak sekali jadi. Jadi ada proses juga. Perundingan untuk menentukan nun itu satu titik itu kan pasti ada musyawarah nasional. Jadi enggak semudah yang kita bayangkan terus satu orang itu melakukan. Enggak. Nah, jadi itu juga proses. Proses itu kita sekarang mendapat gambaran mengenai teknis penulisan, penentuan titik pada huruf dan seterusnya itu kan seolah-olah itu masalah administratif itu ya. Padahal menurut saya kan ada persyaratan yang sifatnya lebih akhlak, mental dan rohani ya Pak ya. Jadi tidak, saya membayangkan tidak mungkin seseorang bisa menuliskan seluruh lembar-lembar Al-Qur'an yang sebanyak 1400 Kalau sekarang 600-an sekian. 600-an halaman. Itu tidak mungkin kalau tidak ada landasan rohani yang kuat. Betul sekali. Kan, jadi saya membayangkan, kan saya pernah ngomong, enggak mungkin ada seseorang menuangkan minuman ke gelas kalau tidak dipastikan gelas itu bersih, tidak ada minuman lain dan utuh gelasnya. Jadi tidak mungkin seorang sahabat ikut memproses penulisan Al-Qur'an itu kalau dia tidak memiliki persyaratan dalam dirinya, bersih hatinya, jelas niatnya, akhlaknya, iman dan sebagainya. Jadi itu saya kira itu persyaratannya tidak boleh kita lupakan. Kalau tidak, mungkin itu bisa jadi konflik nasional, ya Pak. Betul. Itu bisa menjadi pertentangan, gitu kan? Bisa menjadi satu NU, satu Muhammadiyah, gitu ya. Satu Gerindra, satu PDIP, kan gitu kan? Betul. Jadi saya kira itu sesuatu syarat ya yang sangat-sangat mendasar sekali. Dan bahkan kalau saya proyeksi ke siapa, Haris bin Sabit, Zaid bin Sabit ketika masa Muawiyah pun beliau masih melakukan itu. Itu kalau dia berpikir politik praktis kan tidak mau sama Muawiyah. Misalnya kita tahu bagaimana Muawiyah, bagaimana dinasti Abbasiyah dan seterusnya, ada kontroversi politik dan ideologis dan madhabiyah gitu ya. Itu kita bayangkan Zaid bin Sabit itu kan bebas dari semua itu karena urusannya adalah Allah dan Al-Qur'an. Jadi dia tidak bisa disebut pro rezim atau anti rezim karena dia urusan, dan itu boleh dalam masyarakat bahwa kita ini boleh menempatkan diri di dalam satu peta kosmos yang berbeda tanpa terlibat ke dalam pro kontra politik kan. Ya, itu kan berita dari Ja'far mengenai Zaid bin Thabit tadi itu kan luar biasa. Itu dilakukan sampai zaman Muawiyah. Yang semua orang sekarang kebanyakan itu agak anti Muawiyah dia Pak ya. Tapi kan beliau melakukan itu untuk Allah, untuk Al-Qur'an, untuk Rasulullah, untuk rahmatan lil alamin kan. Dan itu boleh satu koordinat sosial yang dipilih itu boleh gitu loh. Ya jadi kan sebenarnya sejak yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan kalau kita lihat dari sisi misalnya apa kecenderungan memang berbeda kan? Ya. Mesti adalah unsur ada orang yang cocok dengan Umar, ada yang tidak cocok. Ada, ya. Ya. Kalau sekarang ya. Itu partai-partai ya. Kalau dulu kan ya, ya semua. Semua khalifah empat itu kan pasti ada yang melawan, ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi proses verifikasi Al-Qur'an ini evolusinya sedemikian rupa ya, lepas dari semua kepentingan politik praktis seperti itu, sehingga kita sekarang mendapat rezeki luar biasa dengan mushaf Qur'an yang sudah utuh dan tinggal mengakses dengan sangat mudah sekarang. Gitu. Ya ada satu hal yang mungkin oleh orang-orang sekarang itu dijadikan sebagai alat untuk meragukan kemudian Al-Qur'an, yaitu keputusan Utsman untuk membakar semua tulisan yang ada di tangan para sahabat waktu itu, semua harus dibakar. Semua harus kembali kepada mushaf yang sudah disepakati. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan ini adalah keputusan Utsman yang sangat tepat. Tapi sebagian orang zaman sekarang itu jadikan alasan Utsman ini sudah menghapus ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan kepentingan politiknya. Nah, ini tujuan seperti ini sekarang muncul. Ya. Jadi sebenarnya waktu itu terlepas dari itu semua. Jadi Utsman memerintahkan membakar yang lain itu kan saya kira sangat wajar ya. Supaya enggak campur lagi. Iya, satu yang di satu ya. Dan Ali mendukung itu. Tapi makanya, banyak pendukung-pendukung Ali gelas, sekarang. Ya. Gelas jiwa kita harus bersih tadi itu kan. Ya. Nah, itu masih ada kemungkinan abad-abad selanjutnya masih ada eksploitasi atau manipulasi terhadap kasus-kasus sebelumnya untuk dituduh dalam pandangan politik praktis golongan-golongan itu, termasuk yang disebut kekuatan. Ya. Sekarang gini, setelah itu semua berlangsung, dan sekarang kita mendapat rezeki luar biasa besar dengan adanya mushaf Qur'an yang sudah jadi, melalui proses yang bermacam-macam yang dapat diceritakan tadi. Kemudian jarak antara Al-Qur'an dengan umat itu kemudian ada yang namanya tafsir ya Pak. Jadi bahkan mungkin lebih parah dari itu ya. Jadi Qur'an itu dikenal atau bersentuhan dengan umat Islam itu sepotong-sepotong, itu pun melalui maklarnya, melalui transformatornya, melalui ulama-ulama yang menafsirkan yang gitu kan. Ya, jadi nah tafsir ini kan juga bukan tanpa masalah kan itu, bukan tanpa masalah karena ada sangat banyak tafsir dan tafsir ini kan menyangkut seluruh penghayatan terhadap setiap unsur kebenaran, kebaikan, keindahan, kemuliaan, kebijaksanaan dan seterusnya di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kemudian lahirlah di padang bulan atau di Ma'iyah, apa yang kita lahir bukan lahir dari kita. Kita memilih tadabur meskipun tetap tidak menafikan tafsir. Nah, jadi makanya tadi kan awalnya kita bilang bahwa rencananya adalah menerbitkan mushaf Qur'an dan tadabur Ma'iyah. Dan tadabur Ma'iyah itu pasti rujukan utamanya, marja' utamanya adalah Ja'far sendiri dengan Syekh almarhum Nur Samad Kamba yang mungkin masih bisa kita lacak dokumentasinya. Nah mungkin jadi sekarang kita tanya kepada Cak Fuad, kenapa Cak Fuad antara tafsir dengan tadabur ini gimana urusannya sehingga kita di Padang Bulan dan Ma'iyah itu punya kecenderungan besar untuk mentadaburi Al-Quran meskipun kita tidak menolak tafsir itu ya. Iya, jadi tafsir itu adalah kebutuhan bagi umat. Maka sejak zaman Nabi pun, Nabi sudah menafsirkan Al-Quran, menjelaskan. Ya. Ya, jadi Nabi juga memberi penjelasan tentang ayat-ayat tertentu atau ungkapan-ungkapan tertentu dalam Al-Quran. Ya. Tapi tidak seluruhnya, sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Kemudian para sahabat, saya perjelas dulu ya, fakta dari Jafar ya. Jadi ini Quran, terus ini ada tafsir Quran, ya. Jadi kan ada bedanya Quran, teks Quran, ayat-ayat dan firman Allah itu dengan tafsirnya. Perbedaannya adalah sudah melewati seseorang. Nah, bedanya seseorang ini nabi sama bukan nabi kan beda. Kalau Rasulullah yang menafsirkan ayat-ayat Allah, nabi kan maksum, nabi kan terjaga dan memang sejak awal dijamin oleh Allah. Sementara kan penafsir-penafsir ini kan tidak ada yang nabi ya Pak. Tidak ada yang nabi, semuanya kan ulama-ulama atau orang-orang biasa kan begitu. Sehingga kemudian muncul berbagai macam kontroversi atau perbedaan madhab, perbedaan tafsir yang banyak orang tuh tidak bisa paham bahwa Quran sama tafsir Quran itu berbeda. Misalnya kalau Helmi, kalau saya ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sebuah narasi yang sangat pasti dari Allah untuk manusia. Tapi ketika saya memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan tidak persis seperti yang dimaksudkan Allah. Itu yang saya maksud beda antara ayat Quran dengan tafsir ayat Al-Quran. Saya juga tidak akan mengklaim bahwa tafsir saya benar, tapi tafsir ini kan kemudiannya menimbulkan mazhab segala macam, ya. Menimbulkan perbedaan-perbedaan, kontroversi, bahkan pro kontra sampai tingkat bermusuhan, sampai tingkat dengki satu sama lain dan seterusnya dalam kebudayaan dan politik dan gitu. Nah, mungkin makanya kita ingin mempertegas pemahaman kita dari Cak Fuad bahwa tafsir itu sangat dibutuhkan, bahkan Rasulullah sendiri melakukannya. Terus kita tahu itu bedanya tafsirnya nabi sendiri sama tafsir saya atau Anda semua kan gitu. Nah, sekarang kenapa kok terus tadabur itu kita lirik dan kita menemukan bahwa tadabur itu sangat penting gitu. Ya. Nah, jadi saya kembali sedikit kepada tafsir. Jadi tafsir itu bisa Quran sendiri menafsirkan ayat ya, satu ya, nabi ayat dengan lain. Ayat yang lain. Yang kedua nabi menafsirkan ayat-ayat tertentu. Ya. Nah, setelah itu para sahabat yang hidup semasa dengan nabi itu juga punya penafsiran terhadap beberapa ayat dan satu sama lain bisa berbeda. Padahal mereka sama-sama hidup di zaman nabi, tapi tidak pernah mendengar nabi menafsirkan ayat itu. Itu betul-betul keluar dari pemahaman mereka, ya, yang kemudian berusaha untuk dijelaskan kepada orang lain. Dan itu bisa berbeda antara Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Bisa satu sama lain tidak ada perbedaan. Jadi memang yang mutlak kebenarannya itu Al-Quran. Menurut tafsir itu tidak mutlak. Jadi itu unsur dhonnya itu di dalam tafsir itu ada. Tinggi. Ya. Tinggi, ya. Bahkan juga mungkin ada unsur spekulasinya. Ya. Ada unsur spekulasi, dalam arti spekulasi itu ya mungkin seperti ini ya. Tidak pasti kan? Yeah. Tidak pasti. Saya kira itu yang sangat diperlukan oleh kesadaran manusia semua zaman ya, bahwa ada yang mutlak pasti, terus ada yang relatif dan unda-undi kalau bahasa Jawanya ya, bisa benar bisa salah atau di antara keduanya. Nah, kita ini sekarang kan bertengkar karena kita merasa pasti benar. Satu golongan merasa mutlak, terus menyalahkan golongan yang lain dianggap pasti salah dan seterusnya. Saya kira itu yang harus kita pelajari dan kita teguhkan bahwa kita semua ini relatif. Yang tidak relatif hanya ayat Al-Quran sendiri dan Rasulullah kan gitu. Iya, iya, iya. Di antara sahabat tadi, Cak Fuad, Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, atau mungkin juga sahabat-sahabat lain yang kita mungkin mengenal sebagai apa sahabat yang ahli di dalam menafsirkan Al-Quran. Apakah Rasulullah pernah misalnya menyebut di antara sahabat itu yang dianggap itu bagus tafsirnya, itu bagus lebih ahli atau semacam kecenderungan mengapresiasi tafsir pengetahuan saya tidak ada. Tidak ada. Ya. Nabi itu kan sangat apa ya? Sangat negoro. Sangat negoro pada Jawanya. Iya. Sangat jiwanya itu seluas lautan sehingga semua diakomodasi dan dicari baiknya. Betul. Yang ada itu cuma beliau berdoa untuk Ibnu Abbas. Ya, ketika Ibnu Abbas lahir itu salah satu doa kan Allahumma faqihuh fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih mendalam dalam agama dan ahli menafsirkan. Nah, gitu. Ya. Itu doa Nabi ada begitu. Karena waktu itu kan adik sepupunya ya waktu lahir itu. Nah, itu didoakan seperti itu. Maka memang betul Ibnu Abbas dari sekian banyak itu yang terkenal tafsirnya banyak dijadikan rujukan itu juga Ibnu Abbas. Tapi tidak berarti bahwa tafsir Ibnu Abbas itu mesti itu benar. Yang ponakannya Ali, kakaknya Ali, adiknya Ali. Adiknya Abu Thalib. Adiknya apa? Ya, Abbas itu adiknya Abu Thalib. Adiknya Abu Thalib. Mm-hmm. Jadi Abbas. Dia misannya Ali ya. Betul, misan. Misan. Hmm. Itu yang didoakan. Tapi juga tidak ada jaminan bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini mutlak kebenarannya. Karena toh itu juga sebabnya tafsir dan oleh manusia bukan oleh Rasul yang maksum. Jadi apalagi yang sesungguhnya. Apalagi dan kita. Semua ulama penafsir itu selalu mengatakan di akhir tulisannya wallahu a'lam bisawab. Tidak ada yang mengklaim ini yang pasti benar, itu tidak ada. Ya, pengikutnya biasanya yang mengklaim. Ya, konsumennya, usernya. Usernya. Usernya. Tapi yang kalau penulis sendiri selalu wallahu a'lam. Bahkan misalnya tafsir mengenai huruf-huruf mukhtotah ya, alif lam mim dan sebagainya itu sebagian besar ulama mengatakan wallahu a'lam bimuradihi. Tawadhu aja lah, ini Allah yang paling tahu. Tapi ada juga yang tetap mencoba memahami. Tapi juga tidak ada dasarnya. Memahami itu akhirnya ya sudah subjektif kan. Subjektif. Makanya ada tadabbur yang persyaratannya adalah kamu tidak apa mencoba memahami secara subjektif berdasarkan pengalaman sendiri dengan syarat itu membuat kamu menjadi lebih baik, membuat kamu lebih berakhlak, lebih beribadah, lebih menyelamatkan orang lain dan seterusnya. Itu kan saya kira prinsip tadabbur di situ. Ya. Dari kata dubur ya kan. Jadi tadabbur. Jadi dari kata apa bahwa outputnya keluarannya itu maslahat baik mendamaikan apa bijaksana dan seterusnya meskipun mungkin proses pentadaburannya atau penghayatannya itu tidak hebat-hebat amat dan tidak memenuhi syarat tafsir tetapi sepanjang dia membuat keluarannya itu baik mengamankan sesama manusia tidak membuli tidak menista tidak memfitnah dan seterusnya insya Allah nilai tadaburnya terletak di outputnya itu kira-kira seperti ya. Coba di ayat Al-Quran kalau apa ayatnya siapa dia? Afala yatadabbarunal Qur'ana am fi qulubihim? Afala yatadabbarunal Qur'ana am fi qulubihim? Akfal. Akfaluha. Akfal itu gembok. Jadi digembok hatinya sehingga sudah enggak. Nah, supaya kita tidak dikategorikan sebagai orang manusia yang hatinya tergembok atau tertutup rapat. Maka kita mentadabburi Al-Quran dengan syarat tidak menimbulkan kesombongan. Sebab kalau saya penafsir itu saya bisa sombong kepada orang yang tidak bisa menafsirkan. Saya bisa. Jadi penafsir kan harus tertib akademis, harus wacananya sangat jelas, landasan metodologinya sangat jelas. Sementara kalau tadabur kan boleh setiap orang, tapi dipersyarati asal membuatmu menjadi manusia yang lebih baik kan gitu, menjadi lebih soleh, lebih santun dan seterusnya kan gitu. Rasulullah sendiri apakah mungkin pernah dalam berbagai kesempatan itu semacam memberikan panduan kepada para sahabat tentang bagaimana memahami Al-Quran atau mentakwilkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran kita buat? Ya, kalau zaman sahabat itu kan tidak banyak neko-neko. Ya. Jadi apa yang ayat Quran yang turun dihafalkan, difahami, diamalkan sesuai dengan pemahaman mereka. Itu aja sederhana pada waktu itu. Jadi tidak dilatar belakangi oleh partai politik, tidak dilatar belakangi oleh golongan ormas, tidak dilatar belakangi oleh kotoran-kotoran dalam gelas tadi itu kan gitu. Sehingga yang dituangkan oleh hasil ikhtiar terhadap Quran itu adalah minuman yang bersih kira-kira seperti yang dimaksud Jafar. Jadi di Quran memang kan perintahnya memang untuk mentadabburi Al-Quran. Ya. Jadi Quran diturunkan supaya ditadabburi. Memang tidak ada supaya ditafsirkan tidak ada. Ya. Ditadabburi itu berarti setiap orang. Setiap orang. Everybody, ya. Everyone. Setiap orang yang membaca Al-Quran itu mestinya harus dia lihat tadabburi untuk melakukan tadabbur. Ya. Nah, berarti tadabbur itu bisa dan boleh dilakukan oleh setiap siapa orang. Saja. Tentu saja, pertama dia harus paham dulu ayatnya. Kalau nggak paham, bagaimana mau tadabbur? Ya. Paham itu bisa jadi karena dia paham bahasa Arab. atau paham karena dia membaca terjemahan. Ya. Terjemahan juga sudah memberikan makna ya, meskipun tidak utuh. Ya. Ya. Nah, dari pemahaman yang sederhana saja, tidak usah pemahaman yang berdasarkan tafsir macam-macam, justru pemahaman terhadap isi teks itu, ya tekstual lah gitu pemahamannya, itu dari situ kemudian dia melakukan tadabur, itu kan perenungan. Jadi ada dua makna tadabur sebenarnya. Tadabur itu ada orang pokoknya setelah baca itu dia bertanya, apa yang saya lakukan dengan ayat ini? What next kan gitu. Maka tadabur itu kan yang datang berikut di belakang kan, dubur itu kan di belakang. Jadi apa setelah baca ini apa? Atau dia melakukan introspeksi. Oh iya, ini ada ayat seperti ini. Selama ini saya melakukan apa? Dan apa yang harus saya lakukan setelah saya baca ayat ini? Nah, itu tadabur. Yang kedua, tadabur juga bisa berarti dia mencari makna di balik makna yang zahir, yang tampak. Misalnya seperti apa? Ya, kalau kita membaca teori membaca aja lah. Kan ada kan bainas sutur kalau bahasa Arabnya itu, ya apa dalam bahasa Inggrisnya itu ada yang beyond the line, ada yang behind, ya, ada yang on the line. Jadi kalau on the line itu ya tekstual saja. Tadabur itu bisa juga dimaknai beberapa makna ya. Jadi yang pertama, mentadaburi ayat itu adalah melihat atau menghubungkan ayat yang baru kita baca dan kita pahami itu dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, misalnya ada ayat innamal mu'minuna ikhwatun misalnya. Orang-orang mukmin itu mesti bersaudara. Berarti tadaburnya apa? Selama ini gimana ya? Aku apakah sudah menyedulur dengan sesama mukmin? Itu individu ya. Mungkin kita melihat umat bagaimana ini, apa sudah mengamalkan innamal mu'minuna ikhwatun. Ini berarti kita sudah melakukan apa? Tadabur di sini. Maknanya kan jelas. Kalau tafsir apa? Yang dimaksud dengan ikhwatun itu begini, begini, begini, begini, kan nanti teori tentang ikhwatun itu kan bisa panjang lebar. Ya. Tapi tadabur sederhana. Ya makna umum dari bersaudara itu kan ya sudah tidak harus dijelaskan panjang lebar sebenarnya. Tapi yang paling penting kita bertadabur adalah menghubungkan dengan apakah saya sudah mengamalkan ini. Makanya what next? Apa yang harus saya lakukan setelah ini? Nah, itu makna yang penting dari tadabur seperti itu. Dan itu semua ayat bisa kita tadaburi. Ya. Ayat mengenai alam semesta misalnya. Ya. Itu juga banyak hal-hal yang bisa kita tadaburi. Yang akhirnya itu yang penting adalah menguatkan iman kita. Makanya sebenarnya setiap orang itu boleh mentadabur, syaratnya apakah tadabur kita itu memperkuat iman kita atau malah membuat kita ragu. Kalau setelah kita mikir, kita renungkan kok malah ragu terhadap kebenaran Quran, terhadap agama Islam, sudah kita berhenti. Berarti kita sudah ngoyoworo itu tadaburnya. Jadi ukurannya salah satunya adalah apakah ini memperkuat iman saya apa tidak. Outputnya Pak ya? Outputnya itu, ya. Nah itu pengertian pertama dari tadabur. Kemudian ada juga yang memaknai tadabur itu adalah melihat makna makna yang jauh ya di balik makna yang tampak. Ya. Ini sebenarnya teori membaca yang sudah dikenal, ada reading itu kan ada between the lines, ada behind the lines, ada yang beyond, jauh lines. Ya. Gampangnya melihat apa yang tersirat di balik yang tersurat. Nah ini juga bisa macam-macam. Nah gitu. Nah, ini juga bagian dari tadabur. Tentu syaratnya kalau tadabur jenis kedua ini jangan terlalu jauh menyimpang dari makna bahasa. Iya. Nah itu. Jadi makna bahasa ini harus jadi pegangan. Jadi sebenarnya tadabur tetap ada landasan tafsirnya. Ada landasan tafsirnya. Padahal gitu. Soalnya tafsir itu sendiri tidak semudah yang dibayangkan orang. Misalnya saya mufasir ya, saya penafsir. Terus Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Tafsir saya Allah bilang Allah itu cahaya langit dan bumi. Kan ini nanti tergantung kepada pengetahuan saya mengenai langit dan bumi. Jadi termasuk mengenai cahaya. Iya, termasuk mengenai cahaya. Jadi itu kan tafsir juga meskipun sangat tertib dan akademis apa namanya persyaratannya kan tetap bergantung pada wawasannya. Kan beda antara bumi dengan tanah misalnya gitu. Bumi dengan planet yang lain kan sebenarnya bumi juga ya buat. Planet-planet itu kan bumi juga, cuman bukan bumi kita kan begitu. Kan sebenarnya artinya dia terdiri dari unsur-unsur jasad dia yang relatif mirip-mirip kan itu. Itu kan juga bumi. Jadi dari seluruh perbedaan-perbedaan karena wawasan tadi dari apa ketika kita membaca Al-Qur'an kan akhirnya kita harus kembali kepada kebersihan hubungan kita kepada Allah ya Allah. Jadi wis terserah bumi itu apa, terserah nur itu apa, terserah langit itu, pokoknya saya akan menambah iman saya kepada Allah. Kan cara pragmatisnya seperti itu. Saya baca Quran ini pokoknya harus saya menjadi lebih baik setelah saya membaca dan seterusnya kan gitu. Nah, jadi tadabur tidak lepas dari tafsir sampai tahap tertentu kan gitu. Tetapi tadabur lebih jelas syaratnya. Karena kalau saya hanya mufasir, itu saya tidak ada persyaratan mental, tidak ada persyaratan budaya. Saya bisa pinter menafsirkan ayat Quran, pada saat yang sama saya juga pinter korupsi, saya juga pinter menipu orang, kan bisa juga. Tapi kalau tadabur tidak mengizinkan itu. Kalau tadabur adalah, kata Cak Fuad, outputnya nanti menambah iman kepada Allah apa tidak, menambah akhlakul karimah apa tidak, dan seterusnya. Gitu ya, Pak, ya. Kalau, mohon maaf, untuk apa makna tadabur yang kedua ini tadi, yang Cak Fuad menyebutnya cara membaca tadi itu, baik yang behind the line atau between, bahkan, bahkan beyond, behind dan beyond. Yeah. Membaca atau menggali, memahami yang tersirat di balik yang tersurat itu. Apakah dari waktu ke waktu cara baca yang demikian ini mengalami perkembangan-perkembangan? Dan kalau misalkan ya pada tahap saat ini tuh perkembangan cara membaca ayat-ayat yang tersirat itu seperti apa, gambaran? Ya. Tersirat itu kan tergantung juga kepada kemampuan seseorang untuk katakanlah berimajinasi juga. Iya, toh? Iya. Nah, imajinasi. Simulasi, ya, imajinasi. Simulasi itu asosiasi. Menentukan. Jadi sangat mungkin dari waktu-waktu itu ada pemaknaan baru dari ayat-ayat itu. Ya. Kalau yang gampang biasanya saya gini ya Pak, saya mohon disalahin kalau salah ya. Misalnya Allah memerintahkan idrib bi asokal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut. Itu kan tersurat di Quran, ayatnya ada. Tetapi yang tersirat kan, lumana mungkin laut terbelah oleh tongkat Musa. Laut terbelah kan karena perintah Allah. Maka pasti ada ayat yang lain yang tidak ditulis di Al-Quran bahwa Allah memerintahkan laut untuk terbelah. Kira-kira seperti itulah. Juga ada tersirat-tersirat atau implisit-implisit yang lain yang di ayat yang berbeda-beda kan begitu. Jadi tadabur yang memungkinkan siapa dia, yang membuka ruangan seperti itu dengan syarat outputnya menambah iman, menambah kasih sayang, rahmatan lil alamin, sesama manusia dan seterusnya gitu ya. Ya. Terus saya agak loncat ke hadis siapa dia. Saya dalam tanda petik bukan curiga, tapi ketika seseorang waktu itu melihat atau mendengar Rasulullah berkata sesuatu pada suatu peristiwa, itu kan mungkin kalimat Rasulullah persis, tapi ada juga kemungkinan lain di mana yang kita tangkap itu berdasarkan alam pikiran kita sendiri. Jadi misalnya ada Rasulullah apa namanya bertanya mana ibu-ibu yang biasanya menyapu halaman Masjid Nabawi itu ya, kemudian sahabat mengatakan ibu itu barusan meninggal. Terus Rasulullah bertanya kepada sahabat di mana kuburan. Terus Rasulullah takziah ke kuburannya. Terus sholat. Ada riwayat hadis bahwa yang diambil adalah terus Rasulullah sholat di situ. Jadi terus kemudian yang diambil adalah fikihnya bahwa sholat di kuburan itu tidak masalah kan gitu. Jadi yang diambil bukan kasih sayang Rasulullah kepada rakyat kecil ya. Yang diambil adalah dimensi hukumnya bahwa sholat di kuburan itu boleh. Jadi saya kira hadis-hadis juga bermuatan kemungkinan seperti itu, tergantung alam pikiran dan konsentrasi nilai pada perawinya maupun pada penafsir hadis-hadis itu. Gitu ya Pak? Ya, saya kira memang begitu. Kalau Quran kan ada asbabun nuzul ya. Hadis itu juga ada asbabul wurud sebenarnya. Jadi konteks di mana Rasulullah mengucapkan itu. Karena kadang-kadang ada perbedaan satu sama lain. Itu karena perbedaan konteks. Dengan siapa Nabi berbicara? Kan begitu. Jadi Nabi menjawab pertanyaan oleh seseorang, Nabi menjawab sesuai dengan kebutuhan orang itu. Orang itu. Iya. Maka ada hadis itu yang ya harus diterima sebagai makna secara umum, tapi juga perlu untuk melihat konteksnya bagaimana. Kan gitu. Ya, misalnya Nabi ditanya, ya Rasul berilah nasihat kepada saya. Nabi kemudian memberi nasihat, la taghdab, kamu jangan suka marah. Tambah lagi ya Rasulullah, diulang lagi taghdab sampai 3 kali. Mungkin saja karena Nabi tahu orang ini pemarah barangkali ya. Makanya itu yang ditekankan, bukan yang lain. Bukan berarti hanya itu yang penting. Jadi Nabi itu selalu juga melihat konteks ketika beliau berbicara sesuatu. Nah ini yang perlu juga dipelajari sebenarnya, ya, konteks itu. Artinya berarti diperbolehkan ada simulasi atau pembayangan atau imajinasi dari aslinya ashabul wurud atau ashabul nuzulnya ayat-ayat ke situasi dan konteks kehidupan kita yang sekarang, sepanjang tidak keluar dari akidah, tidak menurunkan iman dan tidak menurunkan rahmatan lil alamin akhlakul karimah kita kan. Jadi saya kira tadabur wilayahnya adalah menikmati kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas di luar tafsir gitu, atau yang berdasarkan tafsir. Itu yang namanya tadabur. Makanya di Ma'iyah kita terus-menerus menganjurkan untuk mentadaburi Al-Qur'an yang dikaitkan dengan pengalaman hidupnya sendiri, tapi dengan persyaratan harus menjadi lebih kuat imannya yang seharusnya tadi dia baca. Jadi mungkin ada hal-hal lain hal yang kita akan gali dari Cak Fuad. Iya, terima kasih Cak Fuad. Saya membayangkan begitu panjang perjalanan Al-Qur'an bisa hadir di tengah-tengah kita, dan tadi Cak Fuad sudah menceritakan dengan sangat gamblang bahwa proses Al-Qur'an dari Nabi ke para sahabat, kemudian tim penulis, itu merupakan kerja intelektual dan literasi yang luar biasa. Bahkan tadi saya sangat terkesan ketika Cak Fuad menjawab pertanyaan saya bahwa pada waktu itu sahabat itu ya sederhana aja ketika memahami ayat, dipahami kemudian ditanyakan ke dalam dirinya bagaimana dia mengamalkan ayat itu. Bayangan saya konteks mengamalkan ayat itu bukan hanya ayat yang berkaitan dengan bagaimana beribadah atau menjalankan perintah agama, tapi mungkin juga hal-hal yang sifatnya rohani atau psikologi atau mungkin perilaku. Nah saya secara pribadi itu bercermin kayaknya saya itu sendiri malah tidak seperti itu. Maksudnya mungkin ini jawaban yang merupakan kritik. Kita lebih sibuk memahami Al-Qur'an sebagai objek intelektual pemikiran, tapi malah kurang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pembangun karakter atau akhlak. Nah, dalam hal ini barangkali Cak Fuad bisa membekali kita bagaimana kita perlu ingat kembali bahwa ada hal yang mendasar tentang Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an sebagai pembangun atau pengkritik perilaku kita atau karakter kita. Iya. Jadi Quran itu kan isinya yang paling utama, yang paling banyak saya kira adalah untuk membangun iman. Membangun iman. Iman ya. Itu nomor satu. Saya kira mayoritas dari ayat-ayat Al-Quran, terutama yang kita diperintahkan untuk banyak membacanya, misalnya ayat kursi, surat Ikhlas, Al-Fatihah terutama ya, surat Yasin, surat Kahfi, itu kan Nabi memerintahkan kita untuk banyak membaca. Itu bisa dikatakan semuanya adalah penguatan iman. Ya. Terus yang kedua adalah akhlak. Jadi ayat-ayat makiyah itu umumnya adalah berkaitan dengan iman dan akhlak. Baru kemudian Madinah itu banyak berkaitan dengan ibadah. Nah, karena iman sudah mantap di Mekah, maka ketika ada perintah ibadah atau juga hukum-hukum haram hal dan sebagainya itu gampang diterima sudah. Karena iman sudah mantap. Nah masalahnya kan kalau kita iman belum mantap, ada perintah begini, ada larangan begini, Rewel. Ya, masih rewel. Akan gitu masalahnya. Ya, nah, ya. Ini sebenarnya adalah satu metode pendekatan ya, dalam pendidikan. Ya. Jadi ada tiga kemungkinan orang membaca Quran ya. Satu merasa tersindir, merasa dikritik oleh Allah. Nomor dua, dia tidak merasa apa-apa. Itu ayat untuk orang lain, bukan untuk dirinya kan begitu kan. Ya. Jadi Al-Quran itu menyindir musuh saya, tidak menyindir saya. Kan gitu. Itu yang paling banyak mungkin. Jadi ketika ada ayat turun, wah ini si dia ini gitu. Lupa kepada dirinya sendiri. Iya, sering dimanya kan kalau Allah mengatakan muttaqin itu saya. Apa muslimin saya, mukminin saya gitu ya. Tapi kalau zalimun itu mereka. Kafirun mereka, musyrikun mereka. Kan selalu gitu. Kita punya kecenderungan curang psikologis seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya diseimbangkan oleh tadabur ya Pak. Betul, karena tadabur lebih merupakan proses introspeksi pada masing-masing manusia dengan diberi kemungkinan dan perkenan untuk menghayati ayat-ayat Al-Qur'an sepanjang itu memperbaiki dirinya kan gitu. Ya. Gitu. Jadi karena kecenderungan sosial yang kita alami seperti itu. Ya, kalau ada muslimun itu kita, kalau ada dolimun mesti orang lain, kalau kafirun mesti sana-sana. Kalau mukminun kita kan gitu. Ada kecenderungan curang seperti itu di dalam hati kita kan gitu. Makanya ketika kita membaca Al-Qur'an itu yang pertama kita mohon kepada Allah kan supaya Quran itu menjadi petunjuk bagi kita. Ihdinash shiratal mustaqim itu kan yang paling utama doa kita kan. Termasuk ketika kita membaca Al-Quran, Allah menuntun kita kepada makna kedua kebenaran yang harus kita ikuti. Mungkin kita paham Al-Quran, tapi apa kita bisa menangkap kebenaran sejati yang diinginkan Allah? Itu hidayah Allah. Itulah makna ihdinash shiratal mustaqim. Jadi kesadarannya ya Pak. Oh, Quran itu untuk saya gitu ya. Iya. Quran itu untuk saya. Itu kalau tadabur begitu. Jadi saya jelek atau baik itu saya sudah ada apa lalu lintas nilainya di dalam Al-Qur'an sehingga saya baca Quran untuk saya karena atau kalau lebih ekstrim, Al-Qur'an itu diwahyukan untuk saya. Melalui Rasulullah Muhammad SAW gitu ya. Tapi kan kalau enggak untuk saya terus untuk siapa? Ya untuk semua umat manusia, lah ya untuk saya berarti. Ya, jadi saya tidak akan menuduh siapa-siapa karena semua kritik di ayat Al-Quran itu adalah untuk saya. Kalau saran baik itu untuk saya, kalau jangan berbuat buruk itu juga untuk saya. Jadi saya tidak menuduh siapa-siapa. Saya kira itu satu jenis kesadaran tadabur tertentu karena selama ini karena kita ini selama ini menggunakan agama untuk menyalahkan orang, ya Pak. Sampai ke tingkat politik, sampai ke tingkat kriminalisasi, sampai ke tingkat wong mimpi Rasulullah aja kriminal gimana juga. Kan gitu kan. Jadi kan susah sekarang. Jadi tadabur ini saya kira satu satu cara bersikap atau satu metode atau apapun namanya itu. Kalau dalam Islam enggak tahu namanya saya. Yang perlu kita pakai bersama. Jadi karena kalau tafsir kan menguasai semua ya Pak, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, menguasai semua secara epistemologis, secara akademis, dengan metode-metode apapun saja yang menyangkut bahasa Arab dan Al-Quran, kita harus kuasai. Kalau tadabur kan enggak. Tadabur itu siapa saja, baca Al-Quran, faham bahasa Arabnya ataupun terjemahannya, sepanjang itu kamu pakai untuk memperbaiki dirimu, that is tadabur kan gitu. Itulah tadabur. Yang penting perbaikan diri kita, bukan perbaikan orang lain, nanti dulu. Mudah-mudahan doakan mereka juga memperbaiki diri melalui tadabur mereka masing-masing. Tapi tadabur tidak menghasilkan budaya nyalah-nyalahin orang, mengutuk-utuk orang, mengkafir-kafirkan orang. Karena yang tertuduh pertama adalah diri kita sendiri. Saya kira itu yang dimaksud oleh Cak Fuad, gitu ya. Iya. Terima kasih Cak Fuad, terima kasih Mbah Nun. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada siang hari ini, yang kebetulan hujan deras menemani kita, memantapkan kembali pemahaman tadabur kita, jiwa kita terhadap Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an benar-benar menjadi petunjuk bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.